meninggalkan diriku ini, menyinta tanpamu oh sayang. Haruskah engkau siksakan batinku yang besar akan melandanya kasihmu. Berdosakan diriku ini, mengharapkan semusim rindu tanpa perhatian yang tak apa?